Gadis ku jauh, aku selalu merindu. Sepi tiada yang ku nanti bila kau kan pergi. Bila kau di sampingku, riang rasa hatiku. Bagai tiada yang mengganggu sepanjang hidupku. Namun kau kini lama telah pergi. Akan ku nanti hingga kau kembali. Bila kau telah tiba, betapa ku gembira. Kita kan memadu cita untuk selamanya. Namun kau kini lama telah pergi. Akan ku nanti hingga kau kembali. Bila kau telah tiba, betapa ku gembira. Kita kan memadu cita untuk selamanya.